Coba tangannya diangkat semuanya, Serapania. Selamat siang. Woo! Selamat datang teman-temanku, maafkan bila lama menunggu. Ini waktu yang tepatku bersama bersukaria. Cepatlah bebanmu, tinggalkan semua yang mengganggu. Cepat-cepat jangan terlambat, kita berangkat. Ceria yang keras, kini waktunya. Tepuk tangan dulu dong untuk Sera di siang hari ini. Thank you banget, Mas Bro.